Novi Nasya. Iha. Menikahkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah yang menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Novi Nasya.